Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Nah, insyaallah akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dawi'il Kitabi wa Sunnah, dan kita masuk pada bab yang kedua dari kitab Buyu, yaitu Firriba, pembahasan yang membicarakan seputar riba dalam jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah, al-babu ats-tsani firriba. Bab yang kedua adalah pembahasan masalah riba. Wa fihi iddatu masailah, dan di bawah bab ini ada beberapa masalah yang akan disampaikan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful riba wa hukmu, pengertian definisi dari riba dan hukum riba dalam Islam. Al-awwalu ta'rifuhu, definisinya yang pertama. Ar-riba fil lughati az-ziyadah, riba secara bahasa itu artinya tambahan. Jadi arti kata secara bahasa ini adalah tambah. Wa syar'an, adapun secara syariat, arti riba adalah ziyadatu ahadi al-badalaini al-mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata aywadun. Secara syariat yang disebut dengan riba adalah ziyadah, sebuah tambahan. Ahadul badalaini al-mutajanisaini, salah satu dari alat tukar yang sejenis. Bertambahnya salah satu dari dua alat tukar yang sejenis. Min ghairi, tanpa an yuqabila, di apa namanya timbal balik, ada mudahnya ganti, tanpa ada ganti tambahan ini sebuah barang. Jadi min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun, tanpa ada ya pergantian. Jadi bertambahnya salah satu ya alat tukar yang sejenis tanpa ada na'am tambahannya, tanpa ada penggantinya. Ini secara syariat. Jadi kalau misalkan jenis barang sama, misalkan emas dengan emas, salah satunya lebih, kemudian lebihnya ini enggak ada gantinya, maka dikatakan riba. Misalkan kita jual emas sekilo dengan sekilo seon. Nah, yang seon ini adalah ziyadah, tambahan salah satu untuk apa namanya dua jenis tadi yang dipakai untuk alat tukar. Yang mana yang seon tadi tidak ada gantinya. Baik. Yang kedua, hukmuhu ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Yang kedua, riba ini hukumnya muharram, diharamkan. Jadi beda ya riba dengan ar-ribhu, ini beda. Kalau ar-riba ini haram, tapi kalau ar-ribhu ini matlub, halal, ya, untung. Ini dituntut tentunya bagi setiap pedagang dan dihalalkan. Disebutkan dalam Al-Qur'an, qala jalla sya'nuhu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, asal muasal jual beli ini jaiz. Allah halalkan. Tidak boleh ketika seseorang mendapati salah satu transaksi dalam jual beli dia mengatakan ini haram. Tidak boleh, karena hukum asalnya jual beli ini halal. Sampai ada dalil yang tegas, jelas bahwasannya muamalah ini ada salah satu sifat yang bisa menggolongkan dia dalam bab yang diharamkan. Ini hukum asal. Al-Baqarah 75 ba'da mi'atain. Al-Baqarah ayat yang 275. Wa qala azza wa jal, dalil yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Dalil yang kedua tentang haramnya riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang ada dari riba jika kalian beriman. Al-Baqarah 78 ba'da mi'atain, 278. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi asyadil wa'in. Demikian juga disebutkan dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba dengan ancaman yang keras. Faqala ta'ala alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Yaitu firman Allah ta'ala, orang-orang yang makan riba, ya, yang dia bersengaja untuk mencari rezeki dengan riba, baik bekerja ta'awun dengan instansi yang, ya, bermuamalah dengan riba seperti bank, jelas, asuransi, ya, jelas, atau yang semakna dengan itu. Dan bahkan sekarang model riba ini dijadikan sebagai salah satu mata pencarian bisnis, sehingga kalau kita saksikan banyak sekali, ya, usaha-usaha seperti ini, mulai dari yang pakai sarana atau yang tidak pakai sarana. Yang pakai sarana contohnya apa? Jual beli barang, ya, motor, mobil, ya, perkakas rumah tangga, atau yang tanpa sarana langsung terang-terangan, barang siapa yang pinjam sekian juta, ya, kalau dia ngambil setahun cicilan sekian, kalau dua tahun cicilan sekian, tiga tahun cicilan sekian. Ya, sekarang sudah di mana-mana, bahkan brosurnya di, ya, bagi-bagi di pinggir jalan. Taib. Ancaman bagi mereka, orang-orang yang makan riba dengan segala bentuknya, la yakumun, mereka tidak akan bangkit nanti di hari, ya, kubur, di alam barzakh. Illa kama yakumul ladhi, kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang dimasuki oleh syaitan, ya, sempoyongan. Karena apa? Kerasukan. Kalau kita lihat orang yang kerasukan itu gak akan mampu bangkit dengan sempoyongan. Itulah keadaan mereka, orang yang makan riba, kelak ketika mereka bangkit dari kuburnya. Subhanallah. Al-Baqarah, ya, terusan yang awal tadi, 75 ba'da mi'atain. Aila yakumun min kuburihim indal ba'ath. Mereka-mereka itu, para pemakan riba, tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka ketika hari kebangkitan. Illa kaqiyamil masyru', kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan. Halata sar'ihi, dalam keadaan dia sedang kerasukan. Wadhalika litadhahumi butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya. Hal ini karena apa? Penuhnya perut-perut mereka dengan sebab makannya riba di dunia ini. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi. Dan Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghitung riba ini termasuk dari dosa-dosa besar. Karena sebagaimana kita sampaikan dari kalam para ulama, al-kabair adalah kullu maksiyatin yatawa'adallahu bihi bi'adab. Setiap maksiat yang Allah ancamkan di sana dengan adab itu dosa besar. Ya, dan dosa besar itu enggak hanya terbatasi dengan sekian dan sekian, tetapi setiap apa yang diancamkan di sana dengan neraka, maka itu dosa besar, atau diancamkan dengan ancaman yang pedih, maka digolongkan ke dalam dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilaini birriba. Allah tidak melaknat orang yang makan saja, tetapi orang yang bermuamalah dengan riba, bekerja sama dengan riba, membantu riba, membawakan riba, memberi makan dengan riba. Ala ayyi halin kanu, bagaimanapun keadaan mereka. Ya Allah, Rasul melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba bagaimanapun keadaan mereka. Ya, jadi kalau kita hendak bermuamalah dengan riba karena darurat, maka silahkan sesuai dengan kadar darurat tersebut. Ya, misalkan kita harus bermuamalah dengan bank, ya, karena sekian dan sekian, karena memang sekarang itu seperti ya, bank itu hampir-hampir kita nggak bisa lepas darinya. Ya, digaji lewat bank. Ya, kita mau transfer lewat bank. Ya, hampir-hampir ya kita nggak bisa lepas. Maka hendaklah seseorang membatasi diri sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kita nggak bisa membatasi harus sekian dan sekian, kan seseorang berbeda-beda. Ya, kebutuhannya berbeda-beda. Fa an Jabirin radhiyallahu taala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa muqiluh wa katibuh wa syahidaih wa qalahum sawa wa qad ajma'atil ummatu ala tahrimihi. Jabir, sahabat yang mulia, semoga Allah meridhoinya, berkata, Rasul telah melaknat orang yang makan riba dan memberi makan dengan riba. Jadi kalau kita sebagai seorang ya yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, maka berhati-hati dari mencari ma'isyah pada perkara-perkara yang sifatnya riba. Nah, karena makan riba ini adalah makan yang haram. Kalau makanannya haram, akan tumbuh darinya daging yang haram, akan terbentuk dari makanan yang haram tadi darah yang haram, sehingga dari sana ya tidak akan dijawab doa seorang muslim. Nah, kita ya mendengar tentunya sebuah hadis, ada seorang laki-laki yang telah memenuhi kriteria ya terkabulkannya doa. Dia dalam keadaan butuh, dalam keadaan safar, tangannya ditengadahkan ke langit, tetapi ternyata enggak diijabah oleh Allah. Bagaimana akan diijabah orang yang seperti ini? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudiya bil haram, makan pagi dengan barang yang haram. Ya, wa malbasuhu haram, ya, pakaiannya dia beli dari hasil yang haram. Kemudian ketika itu dia berdoa, bagaimana doanya akan diijabah? Fa'anna yustajabu ya lidhalik, bagaimana akan diijabah doanya? Wa katibah, dan sebagai penulis. Ya, kalau di bank jadi sekretaris, ya, jadi penulis sekarang, bahkan kerja di bank sebagai kebanggaan. Wah, anaknya fulan sekolah selesai kuliah mendapatkan gelar sekian, sekarang kerja di bank mendapatkan bagian yang enak. Subhanallah, kebanggaan. Ya, muamalah ta'awun ya, dengan apa? Orang-orang yang melakukan riba, bermaksiat kepada Allah sebagai kebanggaan ya, manusia. Wa syahidaih, ataupun yang bertindak sebagai saksi-saksinya. Wa qalahum sawa, mereka itu sama. Ya, dalam dosanya, dalam menanggung apa? Bebannya. Dan sama dalam mendapatkan laknat dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak adanya mereka, ya tidak akan terjadi sebuah riba. Coba kalau bank tidak ada pekerjanya, enggak akan ada orang yang menanamkan duitnya di sana. Baik. Ini di antara ancaman, demikian pula hukum seputar riba diharamkan dalam din agama kita. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, al-hikmatu fi tahrimihi, hikmahnya apa? Kenapa agama kita mengharamkan riba? Bukankah riba ini enak? Dan biasanya orang itu kalau riba mudah dalam menggapai ya, mengumpulkan sekian jumlah uang, berbeda kalau kita mencari yang halal. Tentunya di sana Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan ada manfaat, tidak pula mengharamkan sesuatu melainkan di sana ada mudaratnya. At-ta'ammulu bir-riba yahmilu ala hubbidz-dzat. Seseorang yang senantiasa bermuamalah dengan riba akan membawa dia untuk cinta pribadi, cinta individu. Ya, tidak memikirkan orang lain. Dia hanya memikirkan diri sendiri, egois, ya, ananiyah. Wa takalub ala jam'il amwal. Takalub ini seperti anjing, gila. Ya, membabi buta di dalam mengumpulkan duit. Wa tahsiluha min ghairi turuq al-masyru'ah. Dan mendapatkan harta benda tadi bukan dari jalan-jalan yang disyariatkan. Apalagi pada zaman ini, zaman yang sudah mayoritas kaum muslimin tidak paham dengan syariat, ya, sudah tidak paham dengan agama, tidak paham bagaimana mencari, ya, penghidupan yang halal, tidak pula paham bagaimana mencari, meninggalkan, ya, mata pencarian yang haram, yang penting duit, yang penting dapat untung, yang penting bisnis, yang penting maju, yang penting mendapatkan harta, semua kebutuhan terpenuhi. Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bighairi iwad. Ya. Wa tahrimuhu rahmatun bil ibad. Pengharaman riba ini merupakan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Dari sisi apa? Fa inna fihi akhdan li amwalil akharin bighairi iwad. Karena di riba ini, praktek ribawi ini secara tidak langsung, tidak sadar, ternyata bentuk daripada bentuk pencurian, pemaksaan, mengambil harta orang lain tanpa ada penggantinya. Idil murabi yakulu amwalan nasi duna an yastafidu syai'an fi muqabilih. Di mana orang yang melakukan praktek riba, murabi, makan harta manusia tanpa mereka mendapatkan suatu faedah sedikit pun dari gantinya. Jadi ketika mereka memberikan tambahan harta kepada orang yang riba tadi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kama annahu yu'di ila tadahhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi sulbi amwalil fuqara. Sebagaimana riba ini menghantarkan kepada pengumpulan harta, tadohum, ya, menggemukkan, membanyakkan harta benda dan menambahkan ala hisabi sulbi amwalil fuqara, dengan cara mengambil harta bendanya orang-orang fakir. Wa yu'awwadul murab al-murab al-kasla wal khumul. Dan riba ini akan membiasakan bagi pelakunya ini sifat malas dan khumul. Sifat yang sifatnya, ya, seperti malas, bermalas-malasan. Tidak ada apa namanya motivasi untuk maju karena sudah mengandalkan dari apa yang dia miliki dari ma'isyah, mata pencarian, bisnis. Wal ibtiadu anil istighal bil makasib al mubahah an nafi'ah. Karena sudah merasakan enaknya riba, ya, mendapatkan uang tanpa capek, tanpa harus mengganti. Ini menjauhkan seseorang daripada bekerja dengan baik dan akan mendatangkan sifat malas. Demikian pula akan menjauhkan dia dari berusaha untuk mencari mata pencarian yang mubah dan juga yang bermanfaat. Ya, kerja di bank besar, ya, apa namanya, gajinya. Apalagi kalau dia misalkan jual beli yang sifatnya riba besar keuntungannya. Thariqah-thariqah yang sekarang berkembang seperti apa? MLM, yang multi level dan lain sebagainya, yang mengikat si pembeli untuk senantiasa membeli produknya atau lain sebagainya dari praktek-praktek riba. Membungakan uang dengan jelas-jelas. Tidak perlu modal banyak. Kama anna fihi qat'an lil ma'ruf bainan nas. Sebagaimana ada pada riba ini memutus, ya, perilaku-perilaku kebaikan di antara manusia. Jadi kalau sudah ada praktek riba, itu enggak ada yang namanya saling ta'awun. Ya, ta'awun tetapi tampaknya, padahal hakikatnya bukan ta'awun. Ya, sudah nolong tapi apa? Jepit. Itu. Sudah jatuh, ya, tertimpa tangga. Ibarat seperti itu, seperti bank-bank yang ada pada zaman ini, brosur-brosur yang kita dapati ini, minjam sekian nanti mengembalikan sekian, ya, berapa tahun. Kalau enggak didenda, nanti bahkan bunganya jadi induknya. Ini kan enak, tampaknya nolong, tetapi ternyata itu adalah zalim. Akhirnya apa? Tidak ada lagi yang namanya saling ta'awun antar mereka. Sehingga kalau praktek-praktek yang seperti ini terus berkembang, akan mendatangkan sifat individualisme pada seseorang, sehingga banyaknya berbagai macam apa namanya kekerasan, ya, berbagai macam apa, berbagai macam kriminal. Ini karena sebab diantaranya adalah sebab yang tidak mereka sadari, karena sudah jauhnya mereka dari ta'awun tadi. Misalkan di perkotaan, kalau dia bukan bank, dia orang biasa, ya tidaklah dia akan melepas uangnya kecuali ada ikatan. Saya akan utangkan sama kamu ya 10 juta tapi 5 pintu sampai kamu mengembalikan lunas. 5 pintu kontrakan maksudnya. Ini buat saya. Jadi sudah mendapatkan apa? Induknya dia dapat, anaknya dari pintu-pintu tadi dia dapat. Sampai dia mengembalikan seluruh yang dia pinjam. Ya, sekarang musim yang seperti itu. Yang seperti ini biasa akan mendatangkan sebuah apa? Kebencian akhirnya. Mendatangkan sebuah apa? Kejelekan di antara mereka. Akhirnya terputuslah pintu-pintu kebaikan di antara manusia dengan sebab apa tadi? Riba tadi. Wasaddan libabil qardil hasan. Demikian juga menutup pintu pinjaman yang baik. Sementara Allah SWT mengatakan apa? Dalam surat Al-Baqarah pula, barang siapa yang dalam keadaan susah, maka tunggulah sampai dia dalam keadaan lapang. Fanadhiratun ila maisarah. Apabila engkau dapati orang yang minjam uang tadi mendapatkan keadaan yang susah, maka tunggulah sampai keadaannya apa? Lapang. Akan tertutup pula yang seperti ini. Wa tahkumu tabaqatun minal murabbiyin bi amwalil ummah wa iqtisadil bilad. Maka yang seperti ini, ya, orang-orang yang mengganda, yang melipat gandakan uang tadi akan, ya, bisa menyebabkan apa namanya berkuasanya pada harta manusia. Demikian pula perekonomian sebuah negeri. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala. Ini merupakan kemaksiatan yang besar bagi Allah. Wa huwa wa in zada malal murabi fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu. Yang mana riba ini walaupun secara zahirnya bisa menambah harta orang yang bermuamalah dengan riba tadi, sesungguhnya Allah SWT menghilangkan barokahnya. Hilang barokah daripada uangnya. Jadi banyaknya yang dia miliki tidak akan pernah mengenyangkan. Ya, fasilitas-fasilitas yang mencukupi dirinya tidak akan pernah memuaskan. Wala yubarak fi, tidak pula diberkahi padanya. Qala ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Sungguhnya Allah membenci, memurkai, menghilangkan barokah dari riba dan ya menyukai, mengembangkan harta seorang yang senantiasa bersedekah na'am pada hartanya. Dan masalah yang ketiga, anwa'ur riba. Ini inti. Apa saja yang dimaksud dengan riba yang diharamkan? Jadi di sini sekedar kita lalui saja karena memang apa namanya tujuan kita adalah fahmul kitab dulu. Kalau kita sudah murur, sudah melalui kitab fikih dari awal sampai akhir, nanti ada bayangan, ya, ada bayangan. Jadi untuk detail-detailnya kita masuk pada kitab yang selanjutnya. Baik, macam-macam riba. Yang pertama, awalan riba al-fadl, riba yang disebut dengan riba al-fadl. Al-fadlu ini tambahan. Wa huwa ziyadah fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafaqaini jinsan. Ya. Ziyadah, sebuah tambahan fi ahadil badalain, salah satu alat tukar ar-ribawiyain, yang keduanya adalah termasuk dari benda-benda riba al-mutafaqaini yang sama jenisnya. Salah satu alat tukar tadi ditukar dengan jenis yang sama tetapi nambah, ini dikatakan riba fadl. Misalkan tukar menukar emas, tukar tambah, kita punya emas bentuk lama ditukar dengan emas bentuk baru dengan gram yang sama tetapi kita nambah uang. Nah, tambahan ini adalah riba. Misaluhu, contoh, an yashtariya shakhsun min akhar alfa sa'in min minal qumh, salah seorang membeli dari yang lain 1000 sa' dari qumh, jenis gandum, bi alfi wa mi'atai sa'in minal qumhi, dengan bayaran 1200 sa' dari jenis yang sama, gandum yang dia beli tadi. Membeli gandum 1000 dibayar 1200. Wayataqabadu al-muta'akidani al-iwadaini fi majlisil aqd. Serah terimalah dua orang yang transaksi ini dengan barang yang mereka hendak ambil pada majlis akad tadi. Fahadihi ziyadah wa hiya 100 sa'in min al-qumhi la muqabila laha wa innama hiya fadlun. Maka tambahan yang 200 sa' ini untuk membayar yang 1000 sa' tadi, ini tidak ada penggantinya. Dia hanyalah sebagai tambahan saja. Membeli 1000 sa' qumah dengan 1200 sa' qumah yang sama. Ya, gampangannya kalau perak dengan perak, atau tukar menukar uang. Kalau lebaran biasanya karena kita pengen pulang kampung, pengen uang baru tapi kita gak punya, kita pergi ke jalan, kita tukar 10 ribu, dapatnya 8 ribu. Yang 2 ribu ini adalah ziyadah, dikatakan riba fadl. Gak boleh. Loh, ini kan 10 ribunya sudah kucel, ini kan masih baru-baru, masa gak boleh? Bukan dilihat dari kucel atau bagusnya, tetapi dilihat dari nilainya. Ya, yang 2000 juga enggak akan bisa dipakai untuk membeli yang 10000, kan seperti itu. Ya. Yang dilihat itu bukan kucel atau jeleknya, demikian pula emas. Yang dilihat bukan karena bentuk lama atau bentuk barunya, yang dilihat adalah kadarnya. Hukmuhu harramatish syari'atul islamiyah ribal fadl fi sittati asya. Hukumnya adalah haram dalam syariat Islam riba fadl pada 6 macam. Apa itu adz-dzahab wal fiddah wal bur was sa'ir wat tamar wal milh? Yang pertama emas. Emas dengan emas enggak boleh, ya, satunya kurang, satunya lebih. Perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, tamar dengan tamar, al milhu dengan milh, garam dengan garam. Nah, wa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya' as-sittah bi jinsihi harramat atau hurrimat ziyadatu wa tafadul bainahuma. Jika salah satu bagian-bagian ini yang 6 dengan jenisnya dijual dengan jenis yang sama, emas dengan emas, perak dengan perak, bukan emas dengan perak tapi emas dengan emas yang sama, perak dengan perak yang sama, dijual dengan barang yang sama, maka diharamkan adanya tambahan dan adanya kelebihan di antara keduanya. Li haditsi Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddah bil fiddah wal burru bil burri was sya'iru bis sya'ir wat tamru bit tamr wal milhu bil milhi wal fiddah bil fiddah yadan bi yadin faman zada aw istazada faqad arba al akhidu wal mu'ti sawa. Kata Rasul dalam hadis Abi Sa'id yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau mengatakan adz-dzahab bidz-dzahab, emas dengan emas, emas dibeli dengan emas, emas dijual dengan emas, wal fiddah bil fiddah, perak dibeli dengan perak, perak dijual dengan perak, wal bur bil bur, jenis gandum, bur dengan bur, syair dengan syair, korma dengan korma, garam dengan garam, walfiddah bilfiddah, ini kayaknya terulang karena yang pertama sudah. Yadan biyadin, harus serah terima di tempat, tangan dengan tangan, pembeli menyerahkan barang, penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan apa, uang di majelis itu, maka dikatakan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Ya, tangan si pembeli menyerahkan uang, tangan penjual menyerahkan barang, serah terima pada majelis itu juga. Faman zada, barang siapa yang menambah dari alat tukar yang tadi, emas sekilo ditukar dengan emas kilo setengah misalkan, awistazada, atau yang satunya minta tambah, fakot arba, maka telah bertransaksi dengan cara riba. Al akhi wal mu'ti sawa, mengambil, yang mengambil, yang memberi, hukumnya sama. Wa yuqasu ala hadhil asya'a sittah ma syarakaha fil illah fayahrumu fi at-tafadul, dan dikiaskan pada enam barang ini apa yang menyertainya dalam alasannya, maka diharamkan padanya untuk tafadul, yakni saling berlebih. Taib. Jadi barang-barang riba itu semuanya mansus. Adapun kalau misalkan ya beras dengan beras, ini enggak tertera di sini. Atau pakaian dengan pakaian, enggak tertera pula di sini, enggak masalah tafadul. Ya, kita jual pakaian misalkan dari jenis Saudi ditukar dengan pakaian yang Yamani satu, ya, dari Saudi satu, dari Yamani dua. Enggak masalah. Walaupun sama-sama jenis pakaian, karena apa? Alasannya karena ini semuanya bukan termasuk barang apa? Riba. Jadi yang dalam kategori riba itu 6 ini saja. Ya, misalkan kita mau tukar jual beli meja. Sudah nih, meja ini tak tukar dengan meja kayak gitu 10, enggak masalah. Ya, ini enggak riba. Karena apa? Meja itu bukan termasuk bagian dari benda-benda yang riba. Karena sempat kemarin ada yang tanya, bagaimana kalau kita jual ya nukar baju satu dengan dua, apakah ini riba? Tidak riba, karena apa? Baju bukan termasuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang riba. Yang dikiaskan dengan perkaraan adalah uang. Ya, sebagian mereka mengatakan adalah uang al-warik, ini uang kertas atau uang koin, logam dan sejenisnya. Fa'illatul riba fi hadhil asya al-kail wal-waznu, fayahrumu at-tafadul fi kulli makilin wa mauzunin. Dan juga dikiaskan per setiap yang sifatnya ditimbang. Karena alasan riba pada macam-macam ini, seperti bur, kemudian sa'ir, sebelumnya zahab, kemudian fiddah, kemudian tamar, kemudian garam, ini alasan masuknya benda-benda ini dalam riba karena adanya kail, timbangan. Emas kan ditimbang. Ya, kail ini kilo atau al-waznu, timbangan. Maka fayah rumu at-tafadul fi kulli makilin wa mauzun, maka tidak boleh ada saling lebih beda timbangan dalam setiap apa yang di kilo atau yang ditimbang. Misalkan beras sekilo ya harus dengan sekilo, kecuali kalau beras jelek karena beda harganya, tidak masuk. Beda kalau tamar, bagaimana bentuknya, kalau tamar ya harus dengan tamar, walaupun tamar satu jelek satu bagus, ya sekilo sekilo. Nah, wallahu ta'ala alam suhab. Ini apa namanya, bentuk secara global tentang masalah riba al-fadl. Jadi ada nasnya khusus emas, perak, bur, syair, kurma dan garam. Harus serah terima di tempat dan tidak boleh ada tambahan. Ini kalau satu jenis. Jadi nanti ada apa kaidah dari para ulama, ya, bagaimana kita bisa menghindari apa riba fadl ini. Nanti pada masalah yang keempat. Tsanian, masalah yang kedua, riba nasiah. Riba yang sifatnya nasiah tempo. Kalau fadl tadi tambahan saja, ada tambahan dari apa dua sisi yang sama pada barang-barang riba. Tapi kalau nasiah ini yang sifatnya tempo. Ya, yang sifatnya tempo. Riba yang berwaktu. Apa itu riba nasi'ah? Huwa az-ziyadah fi ahadil imadain muqabila ta'khiri daf'i au ta'khiru al-qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittifaqa fi 'ilatir riba al-fadl laisa ahaduhuma nakdan. Riba nasi'ah adalah sebuah tambahan pada salah satu alat tukar, ya, pada salah satu alat ganti, ya, untuk saling tukar menukar, muqabil dengan apa namanya ganti takhir daf karena adanya pengakhiran membayar. Jadi karena membayarnya lama sehingga ditambahkan. Misalkan uang tadi, ya ini saya pinjami kamu uang, ya sekian, nanti sebulan lagi kamu bayarkan sekian, 1000 kamu bayarkan 1200. Nah, yang 200 ini ya adalah ziyadah, tambahan salah satu alat ganti tadi karena apa? Akhir pembayarannya karena sekian hari atau sekian bulan. Ya, sekian bulan ini adalah apa namanya sebagai alasan untuk menambahkan salah satu alat ganti tadi, alat bayar tadi. Au ta'khirul qabdi atau karena tertundanya serah terima pada salah satu ya, atau pada penjualan setiap jenis yang disepakati padanya riba fadl. Misalkan emas dengan emas segram-segram, nah tetapi segramnya besok. Ya, misalkan sekarang kita jual emas segram, ya sudah enggak apa-apa, tapi bayarnya besok. Tidak boleh yang seperti ini. Karena akan bisa masuk apa? Riba nasi'ah. Harus ketika itu juga. Jadi kalau misalkan kita jual beli emas dengan emas, ya sudah ketika itu juga kita bayar. Langsung sudah terima di tempat. Enggak boleh misalkan kita jual emas, bayarnya besok. Enggak boleh. Kenapa? Karena ini terkadang emas itu naik turun. Kalau pas naik berarti dia dapat apa namanya? Ya, untung. Kalau pas turun dia dapat rugi. Jadi ada unsur maisir di sana. Dan biasanya seorang penjual itu pasti tahu. Apalagi ini BBM naik, ya, sebentar lagi emas naik. Nah, yang punya emas jangan dijual dulu, barangkali nanti naik. Baik. Ya, jadi bertambahnya atau tertundanya serah terima pada penjualan setiap jenis yang disepakati pada alasan riba fadl tadi, salah satu jenis yang disebutkan, emas dengan emas, perak dengan perak, laisa ahaduhuma nakdan, yang salah satunya tidak ada cash. Ya, tidak cash. Ya, tidak ada cash, emas dibeli tetapi bayarnya besok dengan emas yang sama, walaupun dengan emas yang sama enggak boleh. Baik. Harus ketika itu juga ada apa namanya? Alat tukarnya. Kalau tertunda 1 jam saja enggak boleh. Karena emas juga bukan jam-jaman, menitan kadang naik turunnya. Jadi riba nasi'ah ada dua macam, yaitu karena tertundanya pembayaran bertambah apa namanya nilainya, atau karena apa tertundanya serah terima. Dari dua jenis yang disepakati pada riba fadl di atas. Kalau yang pertama kita misalkan tadi uang atau disebutkan di sini mithaluhu an yabi'a syahsun alfa sa'in minal kumhi. Seseorang menjual 1000 sa' dari kumah bi alfi wa mi'ati sa'in minal kumhi limudati sanah. Dijual dengan 1200 sa' dari kumah yang sama tetapi bayarnya 1 tahun. Ya. Nih saya jual ke kamu. Ya, gandum ini 1000 sok. Ya, 1000 sok gandum ini saya jual ke kamu. Tapi setelah setahun kamu kembalikan 1200. Ya, karena tertundanya sekian tahun sehingga dia harus mengganti dengan apa? Apa namanya? Adanya tambahan. Nah, tambahan yang 200 ini ya yang bertempo tadi dikatakan riba apa? Nasi'ah. Kalau yang di atas tempo atau apa enggak tempo? Kalau di atas enggak tempo, langsung serah terima. 1000 dengan 1200 serah terima di tempat. Ya, tambahannya dikatakan riba apa? Fadl. Tetapi kalau ya, sama-sama 1200 tapi apa, tertunda. Ya, karena ada hari-hari tadi, maka yang 200 dikatakan riba apa? Nasiah. Dan ini berlaku juga pada apa? Uang. Dan ini banyak kalau uang itu. Sekarang kalau uang rata-rata riba, ribanya apa? Fadl apa nasiah? Ya, kalau uang itu di bank itu nasiah semuanya. Karena bertempo, bertenggang waktunya. Fa takunu aziyadah muqabila imtidadil ajal. Maka jadilah tambahan tadi karena sebab apa? Ganti berjangkanya waktu. Au yabi'a kilo sa'ir bi kilo bur wala yataqabadon. Atau menjual 1 kilo sa'ir, sa'ir juga dari jenis riba kan disebutkan di atas. Dengan 1 kilo bur, bur juga jenis riba, tetapi enggak ada serah terima di tempat. Ya. Enggak ada serah terima apa di tempat. Ini juga enggak boleh. Harus serah terima di tempat. Hukmuhu at-tahrim. Fa innan nususa al-waridah fil Qur'ani wa sunnati al-muharramah lir-riba wal muhadharah min at-ta'amul bihi wa yadkhulu fiha hadha an-naw' min ar-riba dukhulan awwaliyya. Wa hadha huwa alladhi kana ma'rufan fil jahiliyah wa huwa alladhi tata'ammalu bihi al-bunuq ar-ribawiyah fi hadzal 'asr. Hukumnya haram. Riba nasiah. Nas-nas yang datang dari Al-Qur'an sunnah tentang keharaman riba dan peringatan dari bermuamalah dengannya, ya, banyak. Masuk padanya juga riba yang semodel riba nasiah. Ini masuk utama yang pertama kali. Dan inilah yang dikenal pada bangsa jahiliyah riba an-nasiah. Dan inilah yang sekarang berkembang dan menjadi sebuah ya tren pada masa kita, yaitu masalah bank-bank ribawi pada masa ini. Nah, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adh-dhahab wal fiddah wa la tabi'u minha ghaiban bin najis wan najis al-hadir wa fi lafdin wa ma kana yadan bi yadin fala ba'sa bihi wa ma kana nasi'atan fa huwa ar-riba. Ya, rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata telah bersabda Rasul setelah menyebutkan ya adh-dhahab bidh-dhahab fiddah bil fiddah wa ila akhirih sampai akhirnya, wala tabi'u minha ghaiban binajis, jangan engkau jual ya barang-barang ini ghaiban binajis, yang tidak ada dengan yang hadir. Ya, misalkan satunya punya barang, yang satunya tidak ada. Yang satunya cash, yang satunya tempo. Ini juga tidak boleh. Harus ada takobut, serah terima pada saat itu juga. Tidak boleh jual beli satu cash satu tempo. Wa fi lafdin maka na yadan bi yadin fala ba'sa bihi. Dalam lafaz yang lain, maka na yadan bi yadin fala ba'sa bihi. Kalau seandainya ada serah terima, maka tidak apa-apa. Wa maka nasiah fa huwa riba. Kalau ada tenggang waktu, tempo, maka itulah yang disebut dengan riba an-nasiah. Ya, taib. Ini saya beli emasmu sekarang, tapi bayarnya besok dengan emas yang sama. Tak boleh. Nah. Tidak boleh. Karena satu jenis. Wallahu ta'ala alam shawab. Nanti insyaallah kaidahnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jadi kaidah yang masalah yang keempat ini akan disebutkan nanti. Bagaimana kalau penjualan sama-sama jenis? Bagaimana kalau penjualan berbeda jenis tapi masih sama-sama riba? Anda akan disebutkan nanti kaidahnya oleh para ulama pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala alam shawab.